Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tadi ada request lagu Mawar di tangan ya. Baik, akan saya bawakan bersama Adela. Ada Kompak Production. Sakalangkong.